Baik, fokus. Saya agak cepat sedikit ya, dan saya langsung fokus saja. Tuntunan Rasulullah dalam berta'lim. Ingat, ada ta'lim, ada ta'alum, itu beda. Kalau ta'lim itu mengajar. Ingat, ta'lim itu mengajar. Ustaz mau kemana? Mau ta'lim dulu, artinya mau ngajar dulu. Kalau antum ditanya, Pak mau kemana? Mau ta'lim dulu nih, artinya antum mau ngajar. Saya pulang gitu kan? Baik. Jadi ta'alum kalau belajar. Manhaj Nabi dalam mengajar ta'lim, ternyata setelah diteliti hadis-hadisnya, dikumpulkan oleh para ulama, bahkan dibuat bab-bab tertentu, itu ternyata ta'limnya Rasulullah khususnya memiliki manhaj yang dibagi pada 4 bagian. Nanti ini yang antum harus keluarkan ya. Insya Allah jangan khawatir, saya sudah membuat buku tentang ini. Sudah saya tuangkan. Ya, saya beri judul Al-Majmu', Bekal Nabi dalam Menuntut Ilmu. Ya, nanti saya tidak tahu ini berapa jumlahnya, makanya tidak saya bawakan keseluruhannya. Nanti mohon diinfokan panitia, hubungi staf saya. Nanti insya Allah saya kirimkan bukunya ke sini, kan? Mudah-mudahan bisa dibagi dan peserta setidaknya ada yang bisa mendapatkan itu. Ya, itu gratis, tidak dijual. Ya. Baik. Kalau mau infak, infak untuk pembangunan aja di sekitaran itu, silakan. Satu, tentang keutamaan menuntut ilmu. Saya berikan kurung, ibadah. Kedua, tentang cara menuntut ilmu. Ini penting, cara belajar dari Nabi. Ketiga, ada cara menjaga pengetahuan, menjaga ilmu. Ini saya turunkan dalilnya. Awas, yang ketiga ini tidak terlalu penting ya. Ini tidak kalah penting. Nah, ini nanti yang menyebabkan bagaimana caranya belajar, Anda bisa cepat menangkap pelajarannya. Cepat paham dan kuat melekat dalam diri. Para ulama membagi orang belajar itu, para pakar, kepada 4 bagian. Ada klasifikasi pertama, orang yang cepat ingat, lambat lupa. Kedua, cepat ingat, cepat lupa. Ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Yang keempat ini agak repot. Lambat ingat, cepat lupa. Begitu saya terangkan, 2 jam sudah ceramah. Paham? Belum, Ustaz. Baik. Kita ulangi, setengah jam kita jelaskan. Baik. Paham sekarang? Belum. Nah, itu agak susah. Ya, itu yang keempat. Tapi pendidikan ini yang dari Nabi, itu bisa mengajarkan golongan kelima. Golongan kelima ini yang, Masya Allah, ini yang luar biasa. Cepat ingat dan sulit lupa. Jadi mau lupa aja susah, Pak. Bukan mau ingat. Mau lupa, susah. Ini yang luar biasa. Dan ini nanti yang ditangkap oleh seorang bernama Zaid. Ketika ingatannya itu sulit berkembang saat belajar, mau ingat sesuatu susah. Tapi tiba-tiba mendapatkan pengajaran dari alam saat berteduh dalam satu gua. Tiba-tiba hujan turun, saat mulai reda itu melihat tetesan air tuh. Mulai menetesi batu pelan-pelan. Ya. Batu yang ditetesi dengan pelan-pelan itu kecil-kecil, tiba-tiba berlubang. Beliau kemudian mendapatkan sesuatu, konsultasi ke gurunya, diajarkanlah salah satu. Manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ini. Tiba-tiba orang ini seketika, hanya dalam hitungan hari, bisa menghafalkan Sahih Al-Bukhari dalam kepalanya. Hafal di dalam kepala. Ada orang hafal di luar kepala, masih di luar, ada orang hafal di dalam kepalanya. Ya. Itu sampai menuliskan syarahnya 18 jilid, disebut dengan Fathul Bari, fi syarah Sahih Al-Bukhari. Namanya siapa? Bukan Ibnu Hajar, itu julukannya. Nama aslinya Zaid, tapi karena punya peristiwa ini, beliau membuat nama pena. Dulu ingatan saya keras sekeras batu. Sekeras batu. Tapi saya mengikuti tuntunan Rasulullah sampai dibukakan oleh Allah. Sifat Allah yang membuka itu disebut dengan fatah. Pembukanya fatah. Pemberinya disebut bari. Maka diberi judul kitabnya Fathul Bari. Nama penanya Ibnu Hajar. Anaknya batu. Dulu saya sekeras batu. Tapi kalau Anda ingin dibuka ingatannya seperti saya sekarang, baca kitab saya ini. Ibnu Hajar al-Asqalani, 18 jilid. Sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, terbitan pustaka Imam Syafi'i. Kemudian ada 18 jilid juga, warnanya orange ya, kuning kekuningan. Yang keempat, cara mempraktikkan. Aspek manfaat. Dan nanti saya coba tambahkan di buku kalian, ya. Tentang ulama-ulama yang pernah mempraktikkan ini semua dan berhasil. Jadi ada keutamaan menuntut ilmu, ada cara menuntut ilmu, cara menjaga ilmu, dan cara mempraktekkan ilmu yang telah diraih. Jelas sampai sini? Baik. Kita coba untuk mengeluarkan sesuai dengan temanya bagian pertama dulu. Ya. Ini yang paling konsep pertama, bagaimana tiba-tiba, maaf sahabat-sahabat, semangat menuntut ilmu pada Nabi walaupun suasananya tidak biasa. Dan nanti akan kita lihat bagaimana ulama mempraktekkan itu sekalipun dengan segala keterbatasannya. Saya punya waktu tinggal 10 menit, kalau sampai setengah 12, mudah-mudahan bisa saya padatkan. Saya minta Anda fokus ya, saya akan langsung pada poin-poin pentingnya saja. Ingat, ada manusia jenis ke-6 dalam ta'lim itu. Yaitu manusia mensana in corpore sano. Ustadznya nerangin ke sana, mustaminya mikir ke sono. Jadi gak nyambung tuh. Jadi, tolong fokus supaya kita bisa maksimal. Baik. Saya keluarkan dulu ya konsepnya. Satu Quran surah ke-51 ayat 56. Saya akan selalu bersama Al-Quran. Ya. Quran surah 51 ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas. Contoh aplikasi ini dalam konteks ibadah, saya beri contoh langsung Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81, posisi paling kiri, di atas sedikit ke tengah. Kemudian kaitan dengan ilmu, Quran surah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Quran surah ke-58 ayat 11, sekira ini. Hadisnya bisa diambil. Hadis. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8. Kalau tidak punya, cari kitab Al-Arba'in. Cuma 42 hadis. Nomor hadis yang kedua disebut dengan hadis Jibril. Posisi paling kanan. Dari atas sampai dengan ke bawah. Kemudian, pahala yang bisa diraih terkait dengan ininya. Ada hadis riwayat Ibnu Majah. Nomor hadis 233. Diriwayatkan oleh Abu Darda. Saya mulai konsepnya. Pertama, perhatikan konsep umumnya ya. Ini yang membedakan orang Islam dengan non-Muslim. Pelajar Islam dengan non-Muslim. Pengusaha beriman dengan yang belum beriman. Lihat konsepnya. Setiap Muslim itu selalu ditekankan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah. Apapun itu. Termasuk dalam konteks belajarnya. Di bedanya pelajar muslim dengan yang non muslim, dimanapun dia belajar, belajarnya mesti menjadi bagian dari ibadahnya. Baik, Quran surah 51 ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Perhatikan cara menerjemahkannya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, penyebutan manusianya disebutkan dengan kata bentuknya ins. Manusia disebut dengan 5 nama nanti di Quran. Tapi di sini dipilih ins. Ya, ada bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ins di sini 18 kali disebutkan di Quran berpasangan dengan jin. Ada insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran di 63 surah ayat 48 surah yang berbeda. Kemudian ada Anas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Dan kemudian Bani Adam atau Dzurriyah Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Bila disebutkan dengan ins, itu artinya bentuk tunggal yang melekat pada setiap personal. Jadi Allah ingin menyampaikan, hey, saya tidak ciptakan kalian manusia, setiap kalian, setiap kita yang punya tanggung jawab, illa liya'budun, kecuali kalian semua itu mesti menjadikan semua aktivitas kalian sebagai ibadah kepadaku. Lihat kalimatnya. Tidak saya ciptakan, kata Allah, manusia itu setiap orangnya, kecuali illa liya'budun, untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah padaku, pada Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, maaf, semua manusia itu, apalagi yang beriman, itu tugasnya tidak ada yang lain, kecuali ibadah. Kecuali ibadah. Bangun tidur, jadi ibadah. Makan, ibadah. Minum, ibadah. Bukan cuma sholat. Karena itu silahkan Anda cek ya. Setiap aktivitas kita yang baik-baik, itu pasti akan melekat doa di dalamnya, yang dengan doa itu menjadikan aktivitas kita sebagai ibadah. Bangun tidur ada doanya? Ada. Umat lain belum tentu. Makan ada doanya? Ada. Minum ada doanya? Ada. Cuci tangan ada doanya? Bahkan urusan ke toilet pun ada doanya. Langkahnya diatur. Beda dengan masuk ke masjid. Silakan cek. Masuk masjid, kakinya kaki apa? Kanan. Keluar toilet? Kanan. Harus hati-hati, gitu kan? Ya. Beda kan? Baik, masuk toilet? Kiri. Keluar? Keluar masjid? Kiri. Masuk? Beda kan ya? Dan ada doanya. Doanya pun lain. Antara keluar dengan masuk, berbeda. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Nah, doa ini pun kata Nabi, kalau Anda tidak hafal doanya, cukup sertakan kalimat Allah di situ. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik tidak dilekatkan kalimat Allah bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah, makan bismillah, minum bismillah, nulis bismillah, itu terputus pahala ibadahnya. Enggak ada nilainya. Cuman dunia aja. Maaf ya. Kalau antum cuma belajar untuk nyari ijazah, jangankan Anda, yang gak beriman pun sama juga. Sama. Kalau cuma minum untuk menghilangkan haus, maaf, jangankan muslim, manusia yang lain juga sama. Sama, ya, Masya Allah. Jadi kalau Anda misalnya ingin tahu bedanya apa orang beriman dengan yang belum beriman, ini nilainya, ada ibadah dalam dirinya. Ya. Dan ini yang dibawa ke akhirat, jadi bekal ibadah ini yang dibawa. Kalau dunianya enggak. Dunianya enggak. Ya. Misal, mohon maaf, antum ini punya handphone, ya, cari uang luar biasa, dapat uangnya, kemudian beli handphone. Demi Allah saya katakan, handphonenya gak akan ikut tuh, jangankan ke akhirat, ke alam kuburnya gak akan dibawa. Anda meninggal, jangan dikira handphone bisa dibawa. Saya belum pernah dengar sampai hari ini ada orang misalnya berwasiat ya, laki-laki mau meninggal, mah tolong nanti kalau meninggal di handphone kesayangan papa, sertakan ke alam kubur. Kalau nanti mamah kangen di miss call aja, bisa. Gak bisa. Selesai gitu urusannya, yang ikut itu, bismillah, assalamualaikum. Bismillah, bikin status yang baik-baik. Waktu sholat di Banjarmasin, subuh jam sekian, duhur jam sekian, asar jam sekian, sampai dengan isya. Bismillah, ta'lim hari ini, Ustadz Fulan, manfaatnya macam-macam. Itu yang ikut pahalanya. Begitu antum tuliskan, kemudian tiba-tiba orang datang untuk ibadah, Anda dapat pahala yang sama dengan orang yang ikut itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Itu di hadis muslim, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin, falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi, min ghairi an yankusu min adri syai. Siapa yang bisa menunjukkan pada kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain, maka pahala orang-orang itu akan diberikan pada yang menunjukkan dengan jumlah yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Itu yang ada. Jadi kalau Anda bisa menulis yang baik-baik, kenapa mesti menulis yang buruk? Ayo hadirkan. Jelas di sini ya? Nah, jadi bagian pertama, apalagi sekarang misalnya kampusnya kampus muslim. Maka jangan sampai tidak bernilai ibadah dalam kehidupan kita. Baik. Kenapa ini penting saya bahas? Nanti untuk menjawab orang-orang yang bertanya dengan logika yang keliru saat ini mengatakan, kenapa ada orang Islam berbuat salah masuk surga, sedangkan ini non-muslim baik di dunianya tiba-tiba masuk neraka. Bagaimana cara menjawabnya? Jangan ngarang, jawaban itu sudah ada di Quran. Quran surah ke-25 ayat 23. Tafsir dari yang ini. Lihat kalimatnya ya. Perhatikan bagaimana adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kalau ada orang yang tidak beriman berbuat baik di dunia, dia baik. Kata Allah, kebaikan ini akan dibalas saat di dunia, langsung. Akan dibalas. Jadi kalau ada non-muslim bikin jalan, suka berbagi, itu kan kita pun responnya baik kan? Hormati dia, kemudian diangkat dalam kebaikan-kebaikan dengan aspek dunia saja. Bahkan kita doakan dapat hidayah kan? Itu balasan kontan dari Allah dengan sifat adilnya, disebut dengan Rahman. Tapi karena kebaikan ini tidak bernilai ibadah, ini jawabannya. Sedangkan di akhirat itu bekalnya bukan kebaikan dunia, tapi bekal ibadah akhirat, maka saat ke akhirat, karena kebaikan ini tidak diniatkan untuk ibadah, gak jadi bekal akhirat. Cuman dunia saja. Adilnya Allah membalas kebaikan dunia ini karena dikerjakan di dunia. Cuma karena tidak diniatkan ibadah, saat pulang ke akhirat, bekal akhirat itu bukan dunia, tapi ibadah. Karena itu dia kehilangan bekal sampai ke akhirat. Karena itulah ketika sampai di akhirat, bekal dunia ini menjadi tidak berguna karena tidak bernilai ibadah. Lihat sampai sini. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Maka kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Lihat indahnya bahasa Quran. Kalau debunya enggak terbang, itu masih bisa ditimbang. Debu nempel di sini. Itu masih ada beratnya, ada masanya. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana cara nimbangnya? Enggak mudah, lihat. Lihat sampai sini. Sekarang saya tanyakan pada Anda. Ya, yang kuliah di sini dan anak-anak yang kerja di tempat lain dan belajar di tempat lain, saya mau tanyakan, anak Anda termasuk Anda sekarang di sini, termasuk yang mengajarnya, Anda berniat untuk ibadah atau untuk mengejar dunia? Mau ijazah atau mau ibadah? Ya dua-duanya kita ambil gitu kan? Tapi poin terpenting jadi nilai ibadah. Ya, nilai ibadah. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh punya semboyan tuh untuk para pengurus Muhammadiyah. Hidup-hidupkanlah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Poinnya hidup-hidupkan tuh nilai ibadahnya. Ini poin utamanya. Jelas ya? Baik. Halo, jelas? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, saya kembalikan ke sini. Jadi ini poin yang pertama. Kenapa ini begitu penting? Ibadah itu membangun hubungan baik dengan Allah. Yang punya ilmu siapa? Tahu dari mana? Quran surah ke 17 ayat 85. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang roh Muhammad, katakan itu urusan saya. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Diberi berarti ada yang memberi. Yang memberi siapa? Allah. Berarti yang punya ilmu siapa? Allah. Karena itu Allah disebut dengan alim, yang punya ilmu. Karena yang punya ilmu itu Allah, paling gampang, maaf, ada teman kita di Banjarbaru misalnya, punya dana cukup. Kita misalnya membutuhkan dana, Anda datang kemana? Ke Banjarbaru kita minta kan? Ada yang punya dana. Sekarang yang punya ilmu itu Allah. Kalau Anda ingin cepat mendapatkan pengetahuan, maka bangun hubungan yang baik dengan pemiliknya. Begitu Anda bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Ilmu akan mudah untuk diberikan. Jadi ini fungsinya pentingnya kita senantiasa menjaga nilai ibadah sekalipun terkait dengan aspek-aspek dunia yang sedang kita kerjakan. Jelas di sini? Baik. Ini belum ketemu, ini belum ya? Belum. Baru ini saja. Masih ada waktu enggak? Loh? Gimana Pak Tias? Satu menit lagi di jam saya ya. Yuk. Kita turunkan. Sekarang tidak cukup dengan beribadah saja sebagai teoritis. Karena yang sudah jelas ibadahnya aja kadang-kadang masih malas dikerjakan. Sholat ibadah bukan? Ibadah wajib tidak? Sudah tahu wajib pasti terlambat juga. Dengan? Nah, jadi kadang-kadang butuh motivasi kuat untuk mengerjakan ini sebagai ibadah. Sehingga dengan itu semakin semangat kita kemudian untuk mengerjakannya. Maka dari sini ada rumus dari Nabi termasuk dalam proses menuntut ilmu. Jika Anda ingin mengerjakan ibadah dalam bentuk apapun, baik itu ibadah ritual, sholat, puasa dan sebagainya, atau sifatnya misalnya sosial, termasuk menuntut ilmu dan sebagainya, rumus nabinya, sebelum itu semua dikerjakan, keluarkan dulu keutamaan-keutamaannya sebagai motivasi kuat untuk mengerjakannya. Jangan langsung dikerjakan. Saya beri contoh, tahajud. Quran surah ke 17 ayat 79 sampai 81. Rumus nabinya sebelum Anda tahajud, kalau mau semangat menunaikan tahajud, maksimal tahajudnya, sebelum tahajud jangan tahajud dulu, keluarkan dulu keutamaan tahajud. Tuliskan, keluarkan dari ayat Qurannya, dari hadisnya. Misal, Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Saya agak cepat, orang yang tahajudnya benar akan dijamin oleh Allah diberikan 4 keutamaan yang tidak akan pernah diberikan pada yang tidak tahajud, termasuk maaf, orang paling khusyuk sekalipun dalam sholat fardunya, tapi dia tidak tahajud. Dia tidak akan pernah dapat 4 keutamaan ini. 1, dijamin langsung oleh Allah, akan ditingkatkan di suksesan karir aktivitas kehidupannya. Jadi orang yang rajin tahajud itu dijamin langsung oleh Allah, hidupnya, bahkan karir aktivitas pekerjaannya, akan sukses dan meningkat. Perhatikan kalimatnya di Quran surah ke-17 ayat 79. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. 1. Ada maqam saja, ada maqaman mahmuda. Kalau maqam saja di Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 125, posisi paling kanan di pertengahan. Beda antara maqam dengan maqam mahmuda itu lain. Lain waktu kita bahas ya, supaya lebih fokus. Kedua, wa qur rabbi adkhilni mudkhala shidqin. Semua aktivitasnya akan dibimbing oleh Allah. Beda antara orang yang dibimbing Allah dengan yang belum dibimbing Allah. Orang yang dibimbing Allah itu lain, Pak. Lain. Begitu melangkah, dia pastikan Allah ridha dengan langkahnya. Begitu melihat, dia pastikan Allah ridha dengan penglihatannya. Di mustahil matanya akan melihat sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Telinganya mendengar yang tidak disukai oleh Allah. Lisannya bicara yang tidak diridhai oleh Allah. Apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Fungsi mata bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Tapi mata kambing tidak dihisap. Mata kita dihisap. Quran surah 17 ayat 36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, penglihatan kita termasuk pikiran kita, itu akan ditanya oleh Allah, dihisab. Karena itu fungsi mata itu bukan melihat, Di Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina, Muhammad katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik, ghaddul basar, palingkan. Jadi mata kita itu bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Yang tidak baik menurut Allah jangan dilihat. Ayo antum nih yang laki-laki, kalau lihat iklan shampo, yang dilihat shampo-nya apa orangnya? Oh, itu gak nyambung kan? Ah, jadi poin ketika orang dibimbing oleh Allah, itu akan lebih baik dan lancar, mudah. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, ketika punya kesulitan, langsung dibimbing oleh Allah untuk keluar. Yang bimbing langsung Allah. Dan yang hebat, maaf, wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, jika ada orang yang iseng ingin menyakiti, mengganggu, kadang-kadang bisnis itu kasar, atau bersaing dalam pelajaran pun kadang tidak bagus, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, macam-macam, ahli tahajud langsung ditolong Allah tanpa perantara. Empat keutamaan. Nah, sebelum tahajud, Anda tuliskan dulu itu, empat itu. Tempelkan di dinding tempat tidur Anda di kamar kanan. Ketika Anda miring ke kanan, demi Allah saya katakan, Anda melihat itu tidak niat tahajud pun, belum merencanakan, begitu melihat malamnya bisa tahajud. Karena Anda sudah bisa melihat keutamaan-keutamaan yang dimaksudkan. Dan tidak mudah bangun tahajud itu. Lebih susah walaupun cuma dua rakaat dibandingkan sholat siang. Saya informasikan dari sekarang ya, setan siang dengan setan malam itu bisa beda. Ya. Boleh Pak bikin fakultas khusus membahas tentang setan itu. Ada. Antum mesti tahu, setan itu jenisnya banyak. Ada setan misalnya di masjid, ada setan masjid. Abu Dawud nomor hadis 666 namanya Khanzab. Dia menggoda orang sholat dari mulai takbir. Kata Nabi, fayaqulu udhur kaza, udhur kaza. Dikatakan di kepalanya, ingat ini ya, ingat itu ya. Makanya jangan kaget begitu Anda sholat, itu bisa ingat macam-macam di kepala. Betul, termasuk duhur pun bisa ingat ini. Bisa muncul, belum selesai hadisnya. Hatta la yasral musalli kam rakatan yusalli. Sampai-sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada setan rumah, namanya Dasim. Rupanya Dasimah, dia ada. Ya kan muslim, muslimah, dia kan mukmin, mukminah, shaim. Tuh kan, ya kan Dasim, Dasimah. Baik. Nah, jadi rumus pertamanya ini, keluarkan dulu keutamaannya, ya. Berapa menit lagi? Ah, sudah habis rupanya waktunya. Baik, ya. Baik. Ah, sudah bunyi ya, sudah masuk waktu zuhur. Oh, belum, baik. Kita cukupkan dulu. Lanjut? Bagaimana? 5 menit? Cukup? Oh, rabu sa'ah itu 15 menit ya. Masya Allah, ditolong oleh Allah. Minta 5 menit, dikasih 15 menit ya. Salah sih, harusnya minta 15 menit tadi itu ya. Baik, saya langsung fokus ya. Perhatikan, setelah tahu keutamaan ini, keluarkan keutamaannya. Keutamaan. Nah, sekarang, apa keutamaan menuntut ilmu yang harus kita keluarkan? Antum catat dulu. Ya. Pertama, ada di Quran surah 9 ayat 122. Saya berikan poin-poinnya saja ya, supaya lebih cepat. Pertama, Allah langsung menjadikan, menilai penuntut ilmu itu setara dengan para mujahid yang berjuang di medan perang. Jadi nilai menuntut ilmu yang benar itu setara dengan jihad, senilai jihad. Bahkan saat jihad secara fisik tidak ditemukan, gak ada misalnya, itu sepakat para ahli tafsir termasuk Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir Al-Maraghi, itu menilai bahwa menuntut ilmu nilainya berada di atas jihad secara fisik. Kalau jihad fisik sedang tidak ada. Jadi kalau Anda sedang menuntut ilmu diniatkan ibadah, itu Anda sedang berjihad. Kalau wafat saat belajar, itu langsung, Masya Allah. Kalau amal solehnya banyak, amal solehnya sedikit, seketika bisa langsung surga. Saya beri gambaran gini ya. Ada yang pernah bunuh 100 orang. Bunuh 100 orang. Tiba-tiba dia ingin berubah jadi orang baik. Konsultasi pada seorang syekh. Kata syekh ini, idzabilahuna kanjir, pergi ke tempat sana, hijrah. Belajar dengan syekh di sana, karena kamu jadi buruk, lingkungan di sini gak baik. Pergi belajar ke sana. Begitu dia merangkat, teman-teman sekalian, mau belajar, belum sampai ke tujuan, di pertengahan dia meninggal. Belum sampai ke tempat belajar. Dia meninggal dunia. Niat dia berubah menggugurkan dosanya, langkahnya dihitung kemudian sebagai pahalanya. Begitu meninggal, itu surga. Padahal belum sempat sampai ke tujuan. Sampai turun ayat mengilustrasikan kisah ini. Di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat hijrah, bergerak dari rumahnya, berangkat dia karena Allah dan Rasulnya, itu batasnya, karena Allah dan Rasulnya, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, pahalanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya tercatat, surga dia. Orang bunuh 100 orang, hidupnya buruk, mau berangkat untuk menuntut ilmu, meninggal di tengah jalan, masuk surga. Antum di sini belum pernah bunuh orang. Ada yang pernah bunuh orang? Ayo. Belum pernah bunuh orang, perilaku antum cukup baik. Antum sudah sampai di tempat belajar, masa enggak dapat surga? Mudah-mudahan di antara kita insya Allah masuk surga seluruhnya. Tidak cukup dengan amin, harus lihat ini. Terus ada turunannya gitu kan? Ah, makanya sampai Nabi mengeluarkan hadis di dalam masalah ini, di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233 dari Abu Darda. Bahkan disebutkan di hadis Muslim, nomor hadis 1389, ada juga di At-Tirmidzi disebutkan dengan redaksi yang sama. Saya agak cepat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, menempuh jalan untuk belajar pengetahuan tentang agamanya, walaupun cuma sedikit dia ambil, lihat, kata Nabi SAW, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Akan dijamin, akan dimudahkan langkahnya oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan memudahkan langkahnya saat di surga nanti. Memudahkan langkahnya ke surga. Tidak cukup sampai sini. Wa innal malaikata la tadhu ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan kalaulah para penuntut ilmu itu tahu, malaikat itu sejak dia berangkat belajar sampai pulang lagi, itu membentangkan sayapnya memberikan ridha pada para penuntut ilmu. Makanya dibuat gaib, tidak kelihatan. Kalau kelihatan kan antum sendiri yang repot. Malaikat begini, kan? Anda repot sendiri. Ini nilainya jihad. Jadi kalau Anda gak keluarkan ini, karena gak semangat. Ayo, begitu Anda malas-malas mau belajar, mau ikut ta'lim, walaupun di masjid dan sebagainya, keluarkan. Apakah kamu sudah termasuk ahli surga? Apakah kamu dilindungi malaikat? Kamu bisa meninggal kapan saja, termasuk hari ini. Dapatkan surga kamu dengan jihad menuntut ilmu. Tuliskan di buku tulisan Anda. Begitu malas, surga ada hari ini. Surga ada hari ini. Barang kamu meninggal hari ini kamu. Barang kamu wafat hari ini. Surga ada di hadapan kamu. Cepat ambil. Jadi ketika Anda malas-malas dihadirkan dengan nuansa seperti ini, Anda bisa kejar. Makanya para sahabat Nabi semangat, karena bisa meninggal kapan aja, itu bukan pilihan. Meninggal itu jelas, niscaya. Cuman caranya bagaimana, Anda bisa memilih berbuat baik supaya tidak diwafatkan dalam keadaan maksiat. Selesai. Jelas ya? Halo, jelas? Dua? Sudah. Jadi orang baik. Menurut Allah. Kalau sudah baik menurut Allah, tadi saya terangkan. Awas, sebaliknya, kalau sudah jelek menurut Allah, susah. Antum disebut jelek oleh orang Banjarmasin. Pergi ke Banjarbaru masih bisa diterima. Ke Jawa masih banyak yang menerima. Tapi kalau Anda membuat hubungan buruk dengan Allah, yang terkait dengan Allah, mau kemanapun susah Anda. Gak percaya silakan aja. Anda bikin hubungan tidak baik dengan Allah misalnya, silakan celah Allah, celah kitabnya, celah macam-macamnya. Kemana-mana jadi susah. Ya, karena itu ketika Anda membangun hubungan baik dengan Allah, dijadikan orang baik, dipermudah kehidupannya, diantara tandanya dengan menuntut ilmu. Yang terakhir, ini yang paling penting. Orang yang belajarnya benar, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka dijamin langsung oleh Al-Quran dan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dimudahkan semua urusan kehidupannya. Mudah. Bahkan termasuk rizkinya. Dalilnya di Quran, surah ke-65, ayat kedua, di akhir ayat kedua, ketiga, sampai dengan awal ayat keempat. Tafsirnya kemudian kita bisa temukan. Di Quran surah ketiga ayat 102 posisi paling kanan sebelah atas. Dan kita berakhir sampai sini. Saya tutup sampai sini. Perhatikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, kata Allah, lihat kalimatnya, yaj'al lahu makhraja. Kami berikan jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan yang dia alami. Diberikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan rezekinya pun kami akan datangkan dari sisi yang tidak dia duga. Jangankan yang Anda cari, yang tidak Anda cari bisa mendatangi Anda. Gak percaya silahkan, tingkatkan ibadah sampai hafal Quran. Demi Allah saya katakan, pernah lihat hafid Indonesia? Orang-orang yang dewasa itu bisa memberikan perhatian lebih kepada seorang anak kecil bernama Musa yang telah menghafal Quran. Jadi hafal Quran saja sudah mendapatkan perhatian luar biasa. Semua ditundukkan untuk melihat bagaimana anak ini bisa luar biasa. Apalagi ketika dia bisa belajar, bisa lebih baik, itu bisa lebih maksimal. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat keempatnya, yaj'alnahu min amri yusra. Kami jadikan semua urusannya mudah. Kalimat takwa disebutkan di Quran 115 kali. Di antara maknanya adalah meningkatkan diri untuk berusaha menuntut ilmu dengan sesuai ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena itu setiap Nabi mengajarkan sesuatu, bahkan dalam khutbah Jumat, beliau selalu memulai dengan kalimat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, coba keluarkan ini semua. Barangkali kesulitan yang Anda alami termasuk di pelajaran, itu penyebabnya bukan karena Anda enggak pintar, karena kurang membangun hubungan baik dengan Allah. Keluarkan.